الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita dari Al-Fiqhul Muyassar, memasuki pembahasan tentang At-Tayammum, maka saya ingin menyempurnakan hukum seputar seseorang yang dalam keadaan junub yang berkaitan dengan hal menyentuh Al-Quranul Karim. Demikian pula hukum memasuki kamar mandi ataukah WC dengan sesuatu yang di dalamnya terdapat Al-Quranul Karim. Di sini saya ingin membacakan dua fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah Lil-Buhuth Al-Ilmiyah Wal-Ifta'. Fatwa yang pertama dari Al-Lajnatul Da'imah disampaikan kepada mereka pertanyaan, qara'tu annahu la yajuzu dukhulu dauratil miyah bil mushafis syarif, fahal yajri hadzal hukm ala syara'iti at-tasjili al-musajjal 'alayha Qur'an, wa hal yajuzu dukhulaha bi kutubin islamiyatin aw ghairi islamiyatin biha ismullahi ta'ala. Pertanyaan ini mengatakan, aku membaca bahwa tidak diperbolehkan masuk ke dalam toilet dengan membawa al-mushaf, al-mushafus syarif. Apakah hukum ini juga berlaku pada kaset-kaset yang direkam padanya Al-Quranul Karim, seperti kaset atau CD, atau sekarang ini banyak sekali alat-alat yang di mana seorang bisa menyimpan al-mushaf atau bacaan Al-Quranul Karim, MP3 dan yang lainnya, bahkan HP pun memungkinkan bagi seorang untuk menyimpan suara murattal, demikian pula mushaf. Nah, ketika seseorang memiliki itu, dia punya HP atau yang semisalnya yang di dalamnya ada bacaan Al-Quran atau mushaf, apakah diperbolehkan masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam toilet dengan membawa benda-benda tersebut? Lalu kata beliau, wa hal yajuzu dukhuluha bi kutubin islamiyatin aw ghairi islamiyatin biha ismullahi ta'ala, apakah boleh memasuki toilet dan yang semisalnya sambil membawa kitab-kitab Islam atau yang bukan Islam namun di dalam terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau mungkin yang dimaksud adalah buku-buku yang sifatnya umum membahas tentang ilmu-ilmu dunia namun di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah diperbolehkan masuk ke dalam toilet dan yang semisalnya? Al-jawabu, maka al-lajnatu da'imah menjawab, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulihi wa alihi wa sahbihi wa ba'du. Dan setelah itu, la yajuzu dukhulul hammam bil mushafis syarif, tidak diperbolehkan masuk ke dalam al-hammam, ke dalam kamar mandi dengan membawa mushaf syarif. Amma syariatu wa nahwuhu al-musajjalu alaihi Qur'an, adapun kaset dan yang semisalnya yang direkam padanya Al-Qur'anul Karim, wa kadza kutubul ilmi musajjala wa ghair musajjala mimma fihi dzikrullah, demikian pula kitab-kitab ilmu kitab-kitab ilmu yang direkam padanya Al-Quran atau yang tidak, yang di dalamnya terdapat zikrullah, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, famakruhun inda adamil hajah, maka hal ini makruh, dibenci apabila tidak ada kebutuhan untuk memasukkannya ke dalam kamar mandi. Amma idza ihtaja lidzalika fala karahata, adapun jika dia membutuhkan ya untuk dimasukkan, maka tidak dibenci hal yang demikian. Ya, apalagi seperti barang-barang yang berharga, HP taruh di luar di tempat umum, seorang ingin masuk ke kamar mandi, tentu ini sama saja memberikan kepada orang lain. Siapa yang akan menjaganya? Nah, atau yang semisalnya, maka kalau dia membutuhkan, maka tidak mengapa dia masuk dengan membawa sesuatu yang di dalam terdapat rekaman Al-Quran Al-Karim. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. Ini fatwa yang pertama. Dan sebagai faedah juga di sana ada fatwa dari Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang hukum membawa mushaf ke dalam WC, maka beliau mengatakan bahwa apabila dia membawanya tapi dia menyimpan, dia tidak membuka mushaf di dalam kamar mandi, maka tidak mengapa insyaAllah. Sama halnya seperti seorang muslim ya, selama dia tidak membacanya di dalam kamar mandi, maka tidak mengapa, sebab Al-Quranul Karim itu tersimpan di dadanya, dia menghafal ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun selama dia tidak mengeluarkan, selama dia tidak menyuarakannya, tetap tersimpan di dalam dadanya, maka tidak mengapa. Maka demikian pula mushaf atau yang semisalnya, selama dia menyimpan, misalnya dia punya tas, dimasukkan ke dalam tasnya, ya, atau dimasukkan ke dalam sakunya dan tidak dikhawatirkan terjatuh, maka selama dia tidak membuka, diperbolehkan. Allahu ta'ala alamu bis-shawab. Fatwa yang kedua, al-lajnatu da'imah ditanya dengan sebuah pertanyaan sebagai berikut. نعلم أن القرآن الكريم له حرمته لا يمسه إلا المطهرون فما رأيك في الشريط المسجل عليه قرآن كريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهما جنابة أو المرأة إذا كانت حائضا هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم. Kami telah mengetahui bahwa Al-Quran Al-Karim itu memiliki kemuliaan, tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Lalu apa pendapatmu tentang kaset yang direkam padanya Al-Quran Al-Karim bagi seorang laki-laki atau wanita apabila dia dalam keadaan junub? Laki-laki ini atau wanita ini dalam keadaan junub, atau seorang wanita yang dalam keadaan haid, apakah diperbolehkan baginya menyentuh atau membawa kaset yang di dalamnya terdapat Al-Quran Al-Karim, seperti CD atau VCD misalnya, dan di situ ada murattal, atau mungkin di situ juga ada mushaf, apakah diperbolehkan membawanya? Maka beliau mengatakan, al-lajnah al-jawabu la haraja fi hamli aw lamsi syariti al-musajjal 'alaihi al-Qur'an. Tidak ada dosa, yakni tidak mengapa bagi seorang membawa atau menyentuh kaset yang direkam padanya Al-Quran Al-Karim, liman kana alaihi janabatun wa nahwaha, bagi seseorang yang dalam keadaan junub dan yang semisalnya. Yani tidak dihukumi sama seperti mushaf Al-Quran Al-Karim. Ya, sehingga seorang dalam keadaan janabah atau seorang wanita yang dalam keadaan haid pun asal hukumnya diperbolehkan baginya menyentuh benda-benda tersebut, apakah itu kaset atau yang semisalnya, meskipun di dalam terdapat rekaman Al-Quranul Karim. Wabillahi taufiq wa sallallahu على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah yang ingin kita bacakan pada pertemuan kita di siang hari ini, dan pertemuan yang berikutnya insyaallah taala kita masuk ke pembahasan tentang hukum-hukum seputar tayammum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.